بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita telah sampai jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pertanyaan Malaikat Jibril alaihi salam, adanya pertanyaan akhbirni an amaratiha, beritakan, kabarkan kepadaku hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amarat, tentang tanda-tanda, amaratiha, tentang tanda-tandanya. Maksudnya adalah tanda-tanda yaumul qiyamah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. ولما كانت أماراتها معلومة, yang sedang kita bahas adalah di halaman ke-139 baris paling bawah, kata beliau, tatkala ditanyakan atau tatkala tanda-tandanya itu maklumah, telah diketahui, ajabahu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya. Beliau menjawab pertanyaan Jibril alaihi salam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan jawabannya pada konteks matan yang telah tersebut di halaman ke-124. Dua baris atau tiga baris terakhir sebelum tanda garis. 6. Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda yaumul qiyamah. Maka di sini pun diulas kembali, tertulis dengan cetakan tebal, kata beliau, antalidal amatu rabbataha. Sampai di situ, kemudian diakhiri dengan tanda kurung. Kata beliau, antalidal amatu rabbataha. Dalid itu merupakan kata atau fi'il mudhari. Maka kita perlu tahu asal katanya melalui fi'il yang namanya madhi. Asalnya adalah walada. Maka mudhari'nya yalidu. Pakai ya, yalidu. Mengingatkan kita pada surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Yalid, yulad, satu kata yang artinya melahirkan, yang artinya juga memperanakkan. Demikian pula dalam bahasa Arab, anak itu adalah walad, waladun. Anakku waladi. Tapi jangan sampai keliru, kalau wawunya panjang, walidun, ayah. Nah, maka tanpa alif, walad itu anak laki-laki. Waladi berarti anak laki-lakiku. Kalau walidi, ayahku. Maka talid di situ berasal dari kata walada. Kemudian kok bisa kemudian menjadi yalidu dalam bentuk fi'il mudhari'nya? Maka demikianlah jawabannya. Wau bisa berubah menjadi ya. Walada jadilah yalidu. Nah. Maka di situ kita baca antalida. Dalnya asalnya adalah dhammah. Namun karena ada satu sebab, yaitu kata atau huruf an, jadilah fathah. Atau dalam bahasa nahwu jadilah nasab. Naam. Kemudian kenapa ta dan bukan ya? Yalidu atau yalida, karena menyesuaikan dengan kata sesudahnya berupa isim, kata benda. Apa kata sesudahnya? Al-amatu. Perhatikan di situ padanya kata al-amatu setelah antalida. Sudah terjawab semua? Talida asal katanya walada. Naam. Maka talidu itu fi'il mudhari', asalnya yalidu. Kenapa berubah menjadi ta? Karena al-amatu. Kenapa dalnya berubah menjadi fathah? Karena ada an. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Minta jawaban antum yang menunjukkan faham atau bukan setengah-setengah. Nah. Maka ini nampaknya perlu dijelaskan karena ini juga kita dapati pada surat Al-Ikhlas diantaranya lam yalid wa lam yulad. Yalid dalnya sukun. Kenapa? Karena ada lam. Lam yalid. Nah, asalnya yalidu, tapi karena ada sebab, yaitu salah satu perangkat huruf jazm namanya, maka dalnya berubah menjadi sukun. Lam yalid. Demikian pula yulad. Walam yulad. Dalnya sukun. Kenapa? Karena ada lam lagi. Wa lam yulad. Bedanya apa yalid dengan yulad? Yalid kata dalam bentuk aktif, melahirkan atau beranak. Yulad bentuk pasif, diperanakkan. Ditambah dengan lam yang artinya tidak, maka Allah lam yalid, tidak beranak. walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Bisa dipahami? Naam. Demikianlah asal usul kata dalil. Kalau ditanya apa asal katanya, minta salah satu yang menjawab agar aktif dari yang hadir. Apa asal kata dalil? Jawab walada. Naam. Bentuk apa fiilnya? Madhi. Fiil itu kata kerja. Ada kata kerja lampau, yaitu madhi. Ada kata kerja mudhari', sedang atau akan datang. Walada yalidu. Naam. Maka talidu adalah fiilnya mudhari'. Yang tadinya ya berubah menjadi ta karena sebab, yaitu kata al-amah. Salah satu tanda yaumul qiyamah yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu, bahwa seorang amah melahirkan. Dalid artinya melahirkan. Al-amah, antum tekankan bahwa di situ di atas mim adalah fathah, tidak pakai tasydid, ya. Dan juga alifnya fathah, al-amah. Sedangkan ketika mimnya dom tasydid, alifnya dhammah al-ummah. Artinya adalah umat. Naam. Kaum yang banyak, al-ummah. Sebagaimana bahasa kita, umat. Maka jangan sampai keliru sehingga antum harokati. Di atasnya alif, fathah. Di atasnya mim juga fathah. Namun tidak pakai tasydid. Al-amah. Apa al-amah? Al-amah artinya budak. Naam. Seorang budak yang melahirkan rabbataha. Rabbataha katanya adalah rabbatun. Ha kembali kepada al-amah. Apa rabbah? Rabbatun, pendidik. Naam. Pengatur atau yang mengurusi. Naam. Seorang budak yang melahirkan pendidiknya, atau dengan kata lain melahirkan tuannya. Naam, itulah salah satu tanda yaumul qiyamah, seorang budak melahirkan tuannya. Kata Syekh Al-Fauzan, hadza min alamatis sa'ah. Ini merupakan tanda-tanda yaumul qiyamah. Beliau jelaskan lebih lanjut. Al-amatu hiya, definisinya al-amah, yaitu al-mamlukah. Al-mamlukah, yang dimiliki. Berarti menjadi bawahan, menjadi kepemilikan yang lainnya. Tentu ada yang berada di atasnya karena dia sedang dalam kepemilikan. Maka al-amah artinya al-mamlukah. Atau bahasa kita tadi, budak. Kenapa? Karena dimiliki oleh majikannya. Wa rabbataha. Syekh Al-Fauzan menjelaskan lebih lanjut. Rabbataha itu apa? Sayyidatuha. Sayyidatun. Kemudian digandengkan dengan ha. Kata ganti itu kembali kepada al-ammah. Apa sayyidah? Sayyidah artinya tuan. Kalau perempuan sayyidatun. Ini yang sedang bersama kita sayyidatun. Majikan atau tuan yang perempuan. Kalau tuannya itu laki, sayyidun, ya tinggal ngilangi taknya saja. Tak marbutohnya dihilangi, jadilah sayyid. Sayyidina. Ya Muhammad, sayyiduna Muhammad. Sayyid artinya tuan. Na kembali kepada kata ganti nahnu, kami. Sayyidina Muhammad, tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau perempuan sayyidah, sayyidatina. Aisyah misalkan. Atau Maryam. Atau Aminah. Yang sering dipakai. Nah, yang kemudian mungkin yang sudah menjadi bahasa kita, Siti. Ya, Siti mungkin dari kata Sayyidati. Nah, Siti Aminah, Siti Maryam, Siti Khadijah. Ya, nah, itu dari kata Sayyidah. Begitu nampaknya. Wallahu a'lam. Maka rabbataha adalah sayyidatuha, tuannya. Salah satu tanda yaumul qiyamah, antalidal amatu rabbataha. Yang nanti akan dijelaskan setelah ini oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita lalui berikut kelanjutan tanda yaumul qiyamah pada cetakan tebal. Wa antaral hufatal urata. Nah, masih ada kelanjutannya. Al-alah. Antaral hufatal urata'l alah. Qala syurrah, berkata para pensyarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, maknahu, artinya kalimat di atas, wallahu a'lam, ditambahkan oleh beliau di antara dua garis, menisbatkan bahwa ilmunya hanya Allah Jalla wa'ala yang mengetahui secara pasti tentang penafsiran yang semestinya. Namun berusaha untuk menjelaskan apa sesungguhnya antaral hufatal uratal ala. Sebagai bentuk tawadu juga, maka kita ketika menjawab atau para ulama menjawab, maka kemudian dinisbatkan atau disela-selai padanya wallahu a'lam. Kata para syurrah, annahu fi akhiriz zaman yakthurut tasarri. Makna kalimat di atas bahwa di akhir zaman banyak at-tasarri. Nah, ini kita tidak ngerti juga apa tasarri. Maka alhamdulillah para pensyarah pun menjelaskan lebih lanjut apa maksudnya tasarri. Yakni yakturu wat'ul ima, yaitu banyaknya menggauli, atau wat'u itu menyetubuhi, al-ima, para budak. Makna yakturut tasarri, banyaknya tasarri, artinya banyaknya menggauli mereka, para budak. Kita bisa tahu al-ima itu budak, dijelaskan lebih lanjut. Ai al-mamlukat. Al-Mamlukat tadi telah dijelaskan di atas bahwa seorang yang dimiliki oleh majikannya, banyaknya menggauli mereka. Nah, kira-kira setelah digauli, apa yang terjadi? Hamil. Nah, maka disebutkan fayalidna banat. Fayalidna banat. Maka lahirlah anak-anak perempuan. Artinya melahirkan hasil dari menyetubuhi tadi. Fayalidna banat. Takunu bintuha hurrah. Maka jadilah bintuha, anak perempuannya dia, anak perempuannya si budak yang digauli tadi, hurrah. Apa hurrah? Merdeka. Sementara status ibunya apa? Al-amah, budak. Ya. Ya apa ya? Ibunya kan digauli oleh seseorang laki-laki, entah itu majikannya atau siapa, yang jelas digauli. Sehingga menghasilkan kehamilan. Sehingga status anaknya, jadilah dia posisi merdeka. Merdeka itu seperti kita, bukan dalam pingitan atau milik seseorang. Kita ini merdeka, hurrah. Sementara di datangnya sebelum Islam adanya perbudakan. Nah, ibunya yang sudah digauli tadi, si sang ibu tentunya statusnya tetap al-amah, yaitu budak. Nah, budak melahirkan tuannya. Nah, maksudnya gadis atau anak perempuannya tadi yang statusnya lebih tinggi karena hurrah, karena merdeka. Wa takunu sayyidatun, maka jadilah sang anak perempuan yang dihasilkan tadi menjadi sayyidah. Apa sayyidah? Tuan. Tuan untuk siapa? Li ummiha, untuk ibunya. Wa malikah, wa malikatun laha, dan pemilik baginya, bagi ibunya. Kuali, terbalik ya. 6. Ini salah satu yang menafsirkan antalidal amatu rabbataha. Sang budak melahirkan tuannya. Budak tadi digauli, kemudian hamil, kemudian ada hasil anak perempuan, kemudian sang anak perempuan tadi statusnya merdeka, sehingga dengannya dia menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Ini penafsiran yang pertama. Bisa menjawab ketika nanti ditanya, apa penafsiran yang pertama antalidal amatu rabbataha? Jawabannya harus bisa. 6. Waqila, pendapat yang kedua, ma'nahu annahu yakthurul uquq, adalah karena banyaknya al-uquq. Al-uquq dari kata aqqa, ya'uqqu, artinya melawan, mencelah, atau menyakiti, menyakiti orang tuanya. Antalidal amatu rabbataha, sang anak sudah sekian banyak menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya. Kondisi di akhir zaman nampaknya sudah semakin lumrah. Nah, ini penafsiran yang kedua, yaktsuru al-uquq, banyaknya sikap durhaka sang anak kepada orang tuanya. Fatakunul bintu, maka jadilah anaknya atau anak perempuan di sini ka'annaha sayyidatun, seakan-akan dia sebagai sayyid, sebagai tuan, li ummiha, bagi ibunya. Sudah terbalik kondisi, anak sudah berada di atas, melawan, durhaka, menginjak-injak, membentak, nam, sudah merajalela di keadaan akhir zaman. Nam, sehingga sangatlah sedikit, mulai berkurang dan berkurang keadaan anak-anak yang saleh, salihah, yang begitu adab kepada kedua orang tuanya, baik dari sisi berbicara maupun dari sisi bersikap. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita untuk kita bisa membentuk generasi-generasi yang saleh dan salihah. Nah, maka perlu adanya perjuangan bagi kita orang tua, dan istiqamah, sabar, dan terus tanpa henti-hentinya meminta, mohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala di dalam sela-sela doa kita. Kita selalu sisipkan agar Allah karuniakan kepada kita dzurriyatan salihah, generasi yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan menjelaskan kata cetakan tebal di antara dua kurung di atas. Wa antaral hufata. Tara artinya engkau lihat. Dan engkau lihat al-hufat. Al-hufat. Kata beliau, hadhihi alamatun tsaniyah. Ini merupakan tanda kedua dari tanda-tanda kiamat maksudnya. Adhihi alamatun thaniyah. Ini tanda yang kedua. Maka beliau jelaskan apa arti al-hufat. Alladzina laisa lahum ni'al. Adalah mereka yang tidak memakai ni'al, alas kaki, baik sendal maupun sepatu, ni'al. Nam, namun lebih identik sandal, ni'al. Nam, seperti lafaz ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang yang masuk tanah pemakaman atau kuburan, beliau ingatkan, sahib an-na'lain, bagi yang memakai dua ni'al, dua sandal. Nah, celaka bagi mereka. Artinya suatu peringatan sebagai bentuk adab memasuki tanah kuburan, hendaknya melepas kedua alas kakinya. Nam, laisa lahum ni'al, yang tidak pakai alas kaki. Engkau lihat di akhir zaman nanti ada orang yang tidak memakai alas kaki sebagai bentuk apa? Minal faqri wal faqati. Disebabkan karena kefakiran. Nam, karena betul-betul kondisinya yang minim. Nah, sehingga diungkapkan seperti itu. Engkau lihat sampai tidak mampu untuk mempunyai alas kaki. Betul-betul dalam kondisi yang fager, yang betul-betul fakir. Kemudian al-urat. Al-urat alladzina laisa lahum libas. Laisa itu artinya tidak atau bukan. Alladzina laisa lahum, yang mana mereka tidak memakai libas, tidak pakai pakaian, telanjang. Nam, al-aurat, satu kata dengan kata aurah. Al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Artinya tidak boleh tampak kepada lawan jenisnya. Nam, bagian mana saja yang termasuk aurat pada mereka? Al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Berarti semuanya tanpa ada perkecualian. Baik anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki maupun yang lainnya, termasuk suara. Nah, karena itu bukankah muncul dari bagian tubuhnya, sehingga kalau memang demikian maka kembali kepada lafaz tadi, al-mar'atu aurah. Nah, jika memang dibutuhkan suara dari mereka, maka diupayakan tidak melunak kepada lawan jenisnya. Artinya menjawab dengan tegas, tidak memancing lawan jenisnya, kemudian yang mendengar suaranya menjadi bengkok hatinya. Enam. Al-urat, yang tidak berpakaian. Kemudian al-alah. Al-alah, al-fuqara, jamaknya fakir, adalah mereka yang fakir, maka dinamakan al-ala. Naam. Ri'a' asy-sya'i. Setelah kata al-ala, pada lafaz hadis disebutkan ri'a' asy-sya'. Ri'a' jamak ra'in, merupakan jamak dari kata ra'in. Ra'in itu bentuk tunggalnya. Apa ra'in? Penggembala kambing. Lebih lanjut, Syekh Al-Fauzan menyatakan alladzina yar'una al-aghnam, adalah mereka yang mengurusi kambing-kambing. Sehingga dalam bahasa kita diartikan penggembala. Alladzina yar'una, yar'un, menggembalakan, al-aghnam, kambing-kambing. Ha'ulai kanu fil asal fil barari. Mereka itu pada asalnya tempatnya di al-barari. Al-barari jamak dari kata al-bariyah. Al-bariyah artinya gurun pasir. Mereka itu pada asalnya tinggalnya, berdomisilinya di al-barari, di gurun-gurun pasir. Fi buyutin, pada suatu rumah, ala kadarnya. Yantaqiluna, mereka pindah-pindah. Min mahallin, dari suatu tempat atau dari satu tempat, ila akhar, kepada tempat yang lain. Apa bahasa kita? Nomaden, tempatnya tidak tetap. Ya, pindah sini, pindah sana. Rumahnya dari gubuk, gampang pindahnya. Tidak perlu repot-repot, harus kemudian bongkar pasang. Sudah tinggal saja, nanti tempat lain bikin lagi, gampang. Susun batu-batu gini, kasih alas berupa dedaunan pohon, selesai. Enam. Wa fi akhir zaman, dan nanti di akhir zaman, yastautinuna, mereka itu tinggalnya fil mudun, di kota-kota. Al mudun jamaknya Madinah. Pada kajian yang lalu ada kata al-Madinah. Ya, masih ingat bahwa ada dua anak yatim yang tadinya tinggalnya di Al-Qaryah, di desa. Namun pada ayat yang lain disebutkan dengan kata Al-Madinah. Yang rumahnya hampir roboh, kemudian ditegakkan lagi oleh Khidir alaihissalam. Masih ingat kata Al-Madinah. Maka jamaknya mudun, yang identik dengan arti kota. Sudah bukan desa lagi, tetapi sudah tinggalnya di kota. Kira-kira ini sebagai bentuk gambaran apa? Tadinya tinggalnya nomaden. Tadinya tinggalnya di gurun-gurun yang jarang kita dapati banyak orang. Sedikit mereka yang tinggal. Kemudian beralih tinggal di kota-kota. 6. Wayabnuna. Dan ketika mereka sudah tinggal di sana, mereka bangun. Yabnun, mereka bangun al-qusur. Istana-istana. Al-qusur jamaknya al-qasr. Tinggalnya bukan di gubuk lagi, tapi tinggalnya al-qusur. Wal-imarat. Al-imarat jamak dari imarah, artinya gedung-gedung bertingkat, apartemen-apartemen. Asyahiqah, yang tinggi-tinggi. Kelasnya atau levelnya sudah beda. Tadinya tinggal di gubuk, kemudian sudah tinggal di tempat-tempat yang mewah. 6. Al-qusur wal-imarat asyahiqah. Hada min alamatis sa'ah. Ini merupakan tanda-tanda kiamat. Tanda yang kedua. Wa antarul hufatal uratal alah ri'a asya'i. Engkau lihat al-hufat, orang yang tadinya kiri, tidak beralas kaki. Al-urat, bahkan pakaiannya pun sangat minim, sangat terbatas karena ketidakmampuannya. Al-alah, keadaannya fakir. Ri'a asya', kerjaannya adalah mengembalakan kambing. 6. Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian mereka bertinggi-tinggian di dalam urusan bunyan, bangunan-bangunan yang megah, yang mentereng. Idza tahawwalat al-badiyah ila hadirah. Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan masih melanjutkan syarahnya. Jika tahawwalat, jika sudah berpindah al-badiyah, orang-orang badui yang sifatnya tadi tinggal di gurun, jarang berinteraksi dengan orang-orang banyak. 6. Ila hadirah, tinggalnya pindah ke hadirah, masyarakat yang modern, masyarakat kota. 6. Wasaru yatatawalun. Jadilah mereka bertinggi-tinggian. Fil bunyan, fil mabani. Bunyan jamaknya mabani. Mereka tinggal di gedung-gedung tinggi. Wa yatabahawna, dan mereka berhias-hias biha, dengannya, dengan gedung tadi. Yang satu tingkat 5. Yang lain kelihatan saya harus lebih tinggi lagi, tingkat 7. Muncul berikutnya, saya pengen lebih tinggi lagi, paling tinggi sak dunia, tingkat sekian. Ya tatawalun, saling berlomba-lomba bertinggi-tinggian di dalam bangunan. Ya tabahaun biha, menghiasi. Dulu tinggi modelnya biasa, kemudian berikutnya tinggi dengan model berikutnya, kemudian tinggi berikutnya dengan model berikutnya. Wayan mukunaha, dan mereka itu berelok-elok dengannya, dengan bangunan tadi. Wahum laisa min adatihim, padahal mereka itu bukan menjadi kebiasaan mereka. Orang desa pindah ke kota. Nah, biasa orang yang tadinya tidak punya jadi punya, kaget ya. Orang tadinya melarat kemudian jadi kaya. Ya. Kondisinya, sikapnya itu beda dengan orang yang memang dari kecilnya kaya. Iya apa ya? Nah, sehingga wah kemudian segalanya harus wah. Nah, mumpung dia lagi luas rezekinya atau kekayaannya. Yang mana kebiasaan badui laisa min adatihim, bukanlah kebiasaan mereka. Yatahawwaluna ila aghnia, mereka berubah atau berpindah menjadi kaya-kaya. Ila ashabi sarwah, menjadi orang yang sarwah. Sarwah itu kaya. Wa ashab madahir, dan menjadi orang-orang yang madahir, yang tinggi. Nam, ingin tampak, ingin muncul dari yang lainnya. Atau bisa jadi menjadi orang yang tadinya rendahan, menjadi orang yang sombong, angkuh, ya, meremehkan yang lain dan sebagainya. Hadihi min alamatis sa'ah, ini merupakan tanda-tanda yaumul qiyamah. Sudah dua tanda yang disebutkan oleh beliau melalui hadis Jibril. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Lebih baik lagi dengan lafaz hadisnya. Antalidal amatu rabbataha. Coba diikuti. Antalidal amatu rabbataha. Ulangi. Antalidal amatu rabbataha. Lagi. Antalidal amatu rabbataha. Tanda yang kedua, wa antaral hufatal uratal alah. Sekali lagi, wa antaral hufatal uratal alah. Ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Nah, sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Selangkah demi selangkah diharapkan faham apa yang kita bahas, baik yang diterangkan maupun yang tertulis di dalam kitab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu nafi' kepada kita bersama, dan semoga kita istiqamah dalam kehidupan ini di atas al-haq, dan kemudian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.